Saat ku goreng nuggetnya di suatu suasana, terasa godaan dalam dada. Coba dengerin crispy-nya, ditatap nuggetnya, juicy-nya sungguh mempesona. Ingin aku mencobanya, mencoba nuggetnya, crispy di setiap gigitan. Sangat jelas yang ku rasa, crispy-nya juara, membuatku tak bisa berkata-kata. Oh, kandler crispy bubble crumbs, oh crispy bubble crumbs, crispy di setiap gigitan. Oh, kandler crispy bubble crumbs, oh crispy bubble crumbs, itu yang bikin ketagihan. Kandler crispy bubble crumbs, pertama dengan bubble crumbs. Ya, kandler crispy bubble crumbs.